Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari pembacaan Risalah Manzumah Al-Ha'iyah fi Aqidati Ahli Sunnati Wal Jamaah karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar Abdullah Ibnu Imam Abi Dawud As-Sijistani rahimahumullahu ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita masih membahas ataupun membacakan penjelasan dari bait yang ke-32 tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kita sebutkan bahwasannya syafaat itu terbagi menjadi dua, yaitu syafa'atul manfiyah dan syafa'at al-muthbattah. Syafa'at manfiyah yakni syafa'at yang dinafikan, yang ditiadakan, yaitu syafa'at bagi orang-orang kufar, orang-orang mati, orang-orang yang meninggal, yang mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim, ini orang-orang yang kafir, min hamim, teman pelindung, wala syafi'in yuta', dan tidak ada pemberi syafaat yang ditaati. Nah, sehingga syafaat bagi orang-orang kufar itu dinafikan, ditiadakan. Adapun yang kedua adalah syafa'atun musbattah, syafa'at yang ditetapkan, yaitu syafa'at para nabi dan syafa'at kaum mukminin. Dan syafa'at musbattah sebagaimana pula yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, itu ada syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada syafaat yang itu selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat yang mencakup nabi dan yang selainnya. Baik, telah kita sebutkan beberapa di antaranya. Ya, mungkin kita murojaah. Baik, yang pertama syafaat apa? Abdurrahim. Hah? Ya, syafaat selain nabi, syafaat selain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan syafaat. Kemarin kita sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama syafaat kaum mukminin. Nah, syafaat kaum mukminin secara umum. Ya, mencakup di sini syafaat kaum mukminin yang mereka menyolati jenazah seorang muslim yang jumlahnya 40 orang. Maka yang demikian bisa memberikan syafaat. Kemudian yang berikutnya apalagi Akbar? Nah, syafaat orang yang masuk ke dalam jannah. Ya. Mereka juga bisa memberi syafaat. Kemudian apalagi? Luqman, syafaat apa yang bisa memberikan syafaat? Ada berapa kemarin kita sebutkan? 4 atau lebih. Kalangan ikhwan sekarang. Abu Muawiyah kemarin ada syafaat selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hah? Syafaat malaikat. Naam. Kemudian apa lagi? Irwan, syafaat. Nah, syafaat anak kecil yang meninggal yang belum baligh. Nah, ini bisa memberikan syafaat. Kemudian ada lagi? Syafaat apa lagi? Syafaat apa? Saipul. Syafaat apa? Itu amalan ya. Kalau membaca Al-Quran itu amalan, amalan yang bisa memberi syafaat. Ini kita berbicara syafaat dari sisi manusianya. Kalau amalan ya membaca Al-Quran itu memberikan syafaat. Apa lagi? Satu lagi. Para nah, ini syafaat selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun amalan yang bisa memberikan syafaat seperti yang disebutkan tadi, qiraatul Quran dan as-siyam, puasa. Kemudian syafaat yang khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, syafaat yang khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah syafaatul uzma yang besar, atau istilah yang lainnya syafaatul kubra, yaitu syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ahlul mauqif, orang-orang yang sedang menunggu di padang mahsyar. Nah, kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan di sini, fahuwa sallallahu alaihi wasallam yashfa'u fil khalqi yaumal qiyamah asy-syafa'atal uzma. Maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada makhluk pada hari kiamat dengan syafaat yang besar, syafa'atul uzma. Hina bayatulul mauqifu wal hasyaru 'alan nas. Ketika ya dalam keadaan penantian yang lama dan ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, wahum wukufun ala aqdamihim, yang mana mereka berdiri di atas kaki-kaki mereka menunggu, ya, menunggu perhitungan amal. Syakhisatun absarihim, yang mereka dalam keadaan matanya terbelalak. Hufatun urat, dalam keadaan tidak beralas kaki dan tidak berpakaian. Tadnu minhu asyams, didekatkan kepada mereka asyams, matahari didekatkan. Nah, ya, didekatkan dengan ukuran sehasta, ya. Sehasta. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya ukurannya adalah seukuran apa, celak, celak mata, apanya itu untuk celak mata, ada yang mengatakan ukuran 1 mil, ya, 1 mil. Nah, ya, ini suatu jarak yang sangat dekat. Nah, kita bayangkan bagaimana matahari yang kita saksikan sekarang ini yang demikian jauhnya, itu panasnya luar biasa, ya, di tempat kita saja subhanallah, ya, panas. Nah, mungkin kalau di rumahnya tidak ada kipas angin ataupun AC, mungkin ya sudah hitam kulitnya. Nah, tapi alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan dimudahkannya fasilitas kipas angin, AC, alat-alat pendingin yang lainnya. Nah, tapi di hari kiamat nanti di padang mahsyar itu matahari didekatkan dengan jarak 1 mil. Bukan 1 mil. Nah, jarak yang sangat dekat. Wa ya'khudhu minhum al-araq, sehingga mereka menjadi berkeringat. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, pada suatu hari yang kadarnya itu satu hari sama dengan 50.000 tahun. Fa yataqaddamuna yatlubuna man yashfa'u lahum indallah an yurihahum min al-mauqif, sehingga mereka ya mencari orang yang bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dirahat darian. Ini supaya mereka menanti dalam kenang, ya. Karena sayatuna ila Adam alaihissalam. Maka yang pertama kali didatangi oleh mereka adalah Nabi Adam. Akan tidak beliau meminta udzur, ya. Dengan beliau menyebutkan kesalahan-kesalahan beliau lakukan. Nah, maka beliau pun mengarahkan manusia untuk mendatangi Nabi Nuh, rasul yang pertama. Tsumma ya'tuna ila Nuh alaihi salam. Kemudian mereka pun datang kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Demikian pula Nabi Nuh, beliau meminta uzur, tidak bisa memberi syafaat. Nah, tsumma ya'tuna ila Ibrahim alaihi salam. Kemudian mereka datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, sama, beliau juga meminta uzur. Ya, lastulaha, kata beliau. Saya bukanlah orangnya. Ya, ini bukan saya orang yang memberi syafaat. Nah, alaikum bi Musa. Hendaknya kalian datang kepada Musa alaihi salam. Fa innahu kalimullah. Karena beliau adalah kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ya'tuna ila Musa alaihi salam. Kemudian mereka pun datang kepada Nabi Isa, ya, Nabi Musa alaihi salam, dan beliau pun menyampaikan uzur. Tsumma ya'tuna ila Isa alaihi salam. Kemudian mereka datang kepada Nabi Isa, fakulluhum ya'tadirun. Semua dari para anbiya itu diberikan syafaat pada keadaan tersebut ketika di padang mahsyar. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, innallaha qad ghadibal yauma ghadban lam yaghdab qablahu mithlah wala ba'dahu mithlah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah murka pada dengan kemurkaan yang mana tidak ada kemurkaan yang semisalnya sebelumnya, demikian pula tidak ada kemurkaan yang semisalnya setelahnya. Fa ya'tadiruna 'an syafa'ah indallah bi hadzal maqam. Maka mereka pun meminta uzur untuk memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika keadaan mauqif ini. Hatta ya'tuna ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqulu ana laha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, ana laha, sayalah orangnya. Nah, ini beliau bisa, tentunya ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yataqaddamu ila rabbih. Kemudian beliau pun mendatangi Rabbnya, subhanah, mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Wa yasjudu baina yadayhi, dan beliau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yahmaduhu bimahamid, dan beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh puji-pujian, yang tidak ada puji-pujian yang sebagus apa yang beliau sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'uhu wa yatadarra'u ilaih, dan beliau berdoa kepada Allah dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yuqalu lahu, hingga dikatakan kepada beliau, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, wasal tu'tah, mintalah maka akan diberi, engkau akan diberi, wasfa' tusyafa', mintalah syafaat maka engkau akan diberi syafaat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan keutamaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayashfa'u fi ahli al-mauqif fayaqbalullahu syafa'atahu. Maka beliau pun memberi syafaat kepada ahlul mauqif, orang-orang yang menunggu berdiri di padang mahsyar. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan syafaat beliau. Ini keutamaan yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan di sini, ini adalah diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Anas bin Malik. Ya, hadis yang panjang tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ahlul mauqif. Nah, yang kita bacakan ini adalah secara makna, ya, bukan lafaz hadisnya. Baik. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yashfa' illa ba'dal isti'dzan. Maka Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidaklah memberikan syafaat kecuali setelah meminta izin ya, tidak dengan sendirinya. Ya, beliau minta izin datang kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru Allah Subhanahu wa taala pun mengizinkan beliau untuk bisa memberikan syafaat kepada ahlul mauqif. Nah, wa huwa sayyidul khalqi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah sayyid, ya, pemukanya para makhluk sallallahu alaihi wasallam, sayyidu waladi adam, sayyidnya para anak Adam. Fa yashfa'u hadhihi syafa'ah al-uzma, maka beliau pun memberikan syafaat yang besar ini, ya, istilahnya syafaat al-uzma. Wa huwa al-maqam al-mahmud, yang mana ini merupakan al-maqam al-mahmud alladhi dzakarahu Allahu biqaulihi, yang mana ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, dan di malam hari, ya, sebagian di waktu malam, fatahajjad bih, hendaknya engkau bertahajud, ya, ini melakukan sholat malam, nafilatan lak, sebagai nafilah, sebagai ibadah tambahan bagimu, asa an yab'athaka rabbuka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkanmu maqaman mahmudan, dengan kedudukan yang mahmud, yang terpuji. Nah, maka ini istilahnya maqam al-mahmud, itu adalah syafaat al-uzma yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Nah, kenapa dinamakan maqam al-mahmud? Li'annahu yahmaduhu alaihi al-awwalun wal akhirun, karena ini adalah kedudukan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji padanya, ya, mulai dari kalangan orang-orang terdahulu dari awal, baik demikian pula orang-orang yang datang belakangan. Nah, maka ini keutamaan yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jenis syafaat yang pertama dari syafaat Rasulullah. Nah, yaitu syafaat al-uzma. Nah, kemudian syafaat yang kedua yang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syafa'atuhu fi ahlil jannah an yadkhulul jannah, yaitu syafaat beliau, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para penduduk surga agar mereka masuk ke dalam surga. Ini yani, syafaat orang-orang yang memang mereka berhak untuk masuk ke dalam surga agar segera dimasukkan ke dalam surga. Naam. Li'annahum idza ja'u ilal jannah la yuftahu lahum 'alal fawr. Karena mereka, orang-orang yang memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam al-jannah, ketika mereka datang mendatangi surga, maka tidak dibukakan pintu surga tersebut dengan segera, tidak. Ya, tidak langsung dibuka. Naam. Fa yastashfi'u Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi fathhi babil jannah. Maka mereka, para ahlul jannah, meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dibukakan pintu al-jannah. Naam. Jadi dengan syafaat an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yashfa'u lahum fatuftah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberi syafaat untuk mereka sehingga pintu al-jannah tersebut pun dibuka setelah mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-73 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ahlul jannah, wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara, dan orang-orang yang bertakwa mereka akan digiring ke dalam surga dalam keadaan berbondong-bondong, ramai. Ya, mendatangi surga dalam keadaan berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha, hingga apabila mereka sampai kepadanya, kepada al-jannah tersebut, wa futihat abwabuha, lalu pintu al-jannah itu pun dibukakan. Jadi sebelumnya tidak terbuka. Ya. Nah, lam yakul, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini tidak mengatakan hatta idza ja'uha futihat, tapi pakai waw. Yang mana tentang taujih dari ayat ini para ulama berselisih tentang waw ini waw apa? Apakah waw hal atau waw atof? Nah, hanya saja yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz bahwasanya waw di sini adalah waw atof. Jadi atof dengan ayat yang sebelumnya tentang penyebutan ahlun nar. Nah, al-muhim di sini kata Syekh Shalih bin Fauzan, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan hatta idza ja'uha futihat, tapi pakai waw, wa futihat abwabuha kama finnar, tidak sebagaimana ketika menyebutkan annar, ya. Bal qala, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa futihat abwabuha, ketika mereka datang baru kemudian dibuka pintunya. Nah, artinya tidak langsung dibuka. Fal maji'u syai' wa fathul abwabi syai'un akhar. Maka datangnya mereka ke dalam al-jannah itu satu hal yang berbeda, dan dibukanya surga itu hal yang lainnya. Ini tidak sama. Nah, alika bi syafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang demikian dengan syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini syafaat yang kedua, yaitu syafaat Nabi SAW kepada orang yang berhak masuk surga agar mereka segera dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, asy-syafa'atu tsalitsah, apa dia? Yang khusus bagi Nabi SAW, annahu yashfa'u SAW li unasin min ahlil jannah fi rif'ati manazil jannah. Yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang dari kalangan penghuni surga agar diangkat, ya, kedudukan mereka di dalam jannah. Nah, jadi orang-orang yang memang mereka sudah masuk ke dalam al-jannah, tapi mereka hendak dinaikkan tingkatannya supaya mendapatkan kenikmatan yang lebih tinggi lagi, yaitu dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian asy-syafa'atu rabi'ah, syafaat yang keempat, ya, yang merupakan kekhususan an-nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafa'atuhu fi ammihi Abi Thalib. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk paman beliau Abu Thalib yang mati dalam keadaan kafir. Ma'anna syafa'ata la tanfa'ul kuffar. Padahal syafaat itu tidak bermanfaat bagi orang-orang kufar. Tapi ini khusus untuk Abu Thalib, itu ada kekhususan. Ya, bisa mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan syafaat untuk keluar dari neraka. Ya, syafaat agar siksaannya di dalam neraka itu diringankan. Adapun kalau syafaat supaya bisa keluar dari an-nar, itu tidak bisa untuk orang-orang kafir. Nah, wallahu jalla wa ala qala fil kuffar, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang kufar, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Wa Abu Thalibin mata 'alal kufr, dan Abu Thalib dia mati di atas kekufuran, ya, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin nadhran li anna Aba Thalib haman Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa dafa'anhu wa sabara ma'ahu ala dhaik wa ahsana ila Rasul sallallahu alaihi wasallam walakinnahu lam yuwaffaq lidukhuli fi Islam fil Islam. Ya, akan tetapi melihat, ya, jasa-jasa Abu Thalib yang mana dia telah melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membela beliau. Nah, membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Abu Thalib. Dan bersabar bersama Nabi SAW di dalam kesempitan. Nah, dan telah berbuat kebaikan kepada Rasulullah SAW. Ini kondisi Abu Thalib. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh dia, oleh Abu Thalib, itu bukan didasari karena giroh, bukan didasari kecemburuan agama, tapi karena nasab. Karena Nabi SAW adalah keponakan dia, keponakan Abu Thalib, maka girohnya adalah giroh secara nasab. Nah, sehingga dia tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam Islam. Wa arada alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-islam wa harisa ala an yadkhula fil Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyodorkan kepada Abu Thalib supaya masuk Islam. Dan begitu semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Abu Thalib masuk ke dalam Islam, walakinnahu aba. Akan tetapi dia enggan. Enggak mau masuk ke dalam Islam. Li'annahu kana yara anna dukhulahu fil Islam fihi masabbatun lid-dini abaihi. Alasannya apa? Dia tidak mau masuk Islam karena dia melihat bahwasannya masuknya dia ke dalam Islam itu merupakan celaan terhadap agama nenek moyangnya. Ini ya. Jadi mempertahankan agama nenek moyang. Sehingga tidak mau masuk ke dalam Islam. Haitsu akhadathul hamiyatul jahiliyatu lidini abaihim. Yang mana dia telah ya dimasuki hamiyah, yaitu semangat jahiliyah, fanatik jahiliyah terhadap agama nenek moyang nenek moyangnya. Semangat apa fanatik kesukuan, fanatik jahiliyah. Ini menghalangi seorang untuk bisa menerima Islam. Nah, tradisi nenek moyang itu telah mengakar di jiwanya. Nah, kebiasaan-kebiasaan adat istiadat setempat itu telah mengakar di dalam dirinya, sehingga sulit untuk dia menerima ya ajaran Islam dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya Islam itu adalah benar, agama yang benar. Ya, betapa ruginya orang-orang yang seperti ini. Terkadang ada yang tidak mau masuk ke dalam Islam karena apa? Karena takut ditinggal, ya, karena takut ditinggal. Jadi tujuannya adalah dunia. Nah, bagaimana mereka para tokoh-tokoh besar agama seperti agama Nasrani, sebagian mereka tahu. Nah, Paus Paulusnya itu tahu sebagiannya tentang kebenaran Islam, tapi nggak mau masuk ke dalam Islam. Ya, bahkan disebutkan bahwasannya ya, seorang paus Paulus Yohanes yang keberapa itu mati dalam keadaan memegang Al-Qur'an. Ya, wallah alam tentang kebenarannya, tapi ya, khabar yang pernah sempat menyebar seperti itu. Nah, ini seorang paus tahu dia. Nah, tentang kebenaran Islam. Wa illa fahuwa ya'ta Muhammadan al-haq. Ya. Jika tidak demikian, maka Abu Thalib itu mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di atas kebenaran. Wa anna dinahu al-haq, dan bahwasannya agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Walakinnahu mana'athu al-hamiyatu wal-unfah. Akan tetapi dia dihalangi oleh sikap hamiyah, fanatik, dan unfah, dan sikap apa unfah, kesukuan, kekerabatan. Ya. Li'annahu lau aslama biza'mihi la sara dhalika subbatan ala qaumih. Karena apabila dia masuk ke dalam Islam menurut persangkaannya, itu akan menjadikan celaan terhadap kaumnya. Nah, sehingga dia tidak mau apabila kaumnya itu dicela. Wahwal qail, padahal Abu Thalib dia adalah yang mengatakan di dalam syair yang terkenal, ya, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laulal malamatu au hadaru masabbatin la ra'aitani samhan bidzaka mubina. Kata Abu Thalib dalam sebuah syair yang terkenal, ya, walaupun dari sisi sanadnya dibicarakan oleh sebagian para ulama, sungguh aku telah mengetahui bahwasannya agama Muhammad adalah sebaik-baik agama di tengah-tengah manusia. Laulal malamah, kalaulah tidak takut celaan atau dijauhi atau menghindari celaan, la ra'aitani samhan bidzaka mubinan, maka engkau akan melihatku itu berlapang untima agama tersebut dengan jelas. Nah, jadi dia tahu kalau Islam adalah agama yang benar. Faqad mana'athul 'allamatu malamatu wa hadarul masabbati 'ala qaumi. Maka dia telah dihalangi, ya, karena celaan, takut celaan dan takut dicaci, dicela oleh kaumnya. Walaqad ja'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam itu telah mendatanginya. Wa huwa fi siyaqil maut, ketika dia dalam keadaan sakaratul maut. Ini menjelang kematiannya Abu Thalib. Wa qala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, ya, mengatakan kepada Abu Thalib ketika detik-detik kematiannya, ini sudah sekarat ini, ya, sakaratul maut. Qala ya ammi, ya ammi, wahai pamanku, kul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, kalimatan uhajjulaka biha indallah, suatu kalimat yang aku akan jadikan kalimat itu sebagai hujjah untuk membelamu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ammi kul la ilaha illallah. Bagaimana semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di masa detik-detik kehidupan pamannya ini supaya masuk ke dalam Islam. Wa kana indahu Abu Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah, dan di sisinya ada Abu Jahl dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ya. Faqala lahu, maka keduanya pun mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Ini dua orang ini sahabatnya Abu Thalib. Jadi ini adalah sahabat yang jelek. Nah, jali susu, sahabat yang jelek. Mereka mengatakan, apakah engkau benci terhadap agama Abu Thalib? Terus diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga mengulang-ulang kalimat ini, apakah engkau benci terhadap agamanya Abdul Muthalib? Nah, ini juga pelajaran bagi kita, ya, bahayanya teman yang jelek. Sampai detik-detik kematiannya pula, ya, menghalangi dia dari menerima kebenaran. Jadi hati-hati. Ya, permisalan teman yang baik dan teman yang jelek itu seperti permisalan, ya, hamilul misk wa nafikhil qir. Seorang yang penjual minyak wangi dan seorang tukang pandai besi. Nah, kalau seorang berteman dengan penjual minyak wangi, maka dia akan kecipratan, ya, harumnya. Kalau dia tidak membelinya, minimal dapat harumnya. Kalau berteman dengan tukang pandai besi, ya, minimalnya dia akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Kalau tidak, bajunya itu bisa dibakar. Nah, fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ada alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang kalimat ini, seruan kepada pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah. Tapi kedua orang tersebut, Abu Jahl dan Abdullah bin Abi Umayyah, mengulang-ulang, ya, diulang-ulang supaya jangan sampai masuk Islam ini Abu Thalib. Nah, dan Abu Jahl mati dalam keadaan kufur, sementara Abdullah bin Abi Umayyah, ya, di akhir kehidupannya dia masuk ke dalam Islam, mati dalam keadaan Islam. Nah, yang mana hadis ini disebutkan oleh Musayyib bin Hazan, ayahnya Said bin Musayyib. Wa qala, dan keduanya mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muthalib? Diulang-ulang. Nah, wa mata ala dzalik. Fa qala, maka perawi pun mengatakan, huwa ala millati Abdul Muthalib. Akhirnya dia mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Na'udzubillah. Nah, wa mata 'ala dzalik. Wa aba an yaqul, dan dia enggan untuk mengatakan la ilaha illallah, enggak mau. Ya, mengucapkan la ilaha illallah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan la astaghfiranna lakunha ank. Aku akan memintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayatnya yang melarang untuk seorang itu meminta ampun untuk orang-orang kafir. Maka lin nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Dan tidak sepantasnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik walaupun mereka itu adalah karib kerabat. Ya, setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka adalah ashabul jahim, orang-orang yang penghuni neraka al-jahim. Wa nazala fi Abi Thalib, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia mengetahui, lebih mengetahui siapa yang memang berhak mendapatkan al-hidayah. Kita selesaikan insyaallah. Fa nabiy sallallahu alaihi wasallam la yashfa'u fi ikhrajihi minan nar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa memberikan syafaat untuk mengeluarkan Abu Thalib dari an-nar. Ya, dari sini pula tidak boleh kita beristighfar untuk orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Adapun untuk yang masih hidup boleh kita doakan hidayah. Yang telah mati, siapapun dia, hatta orang tua kita, kalau mati dalam keadaan kafir, waliyadzubillah, tidak boleh dimintakan ampun. Li'annahu mukhalladun finnar ka ghairihi minal kuffar. Ya, karena dia dikekalkan di dalam neraka sebagaimana yang lainnya dari kalangan orang-orang kufar. Walakin yashfa'u fi an yukhaffafa 'anhul 'adzabu fahas. Akan tetapi Nabi SAW memberikan syafaat agar diringankan azabnya. Itu saja, tidak lebih. Wa yuj'ala fi dhahdahi minan nar. Dan dijadikan Abu Thalib tersebut itu berada di paling apa? Tingkatan paling ringannya. Ya. Paling ringan dari neraka. Wa fi akhmasi qadamai jamratani yaghlimin huma dimaghuhu. Dan di bawah telapak kakinya itu diletakkan dua bara api sehingga apa? Sehingga otaknya mendidih. Itu siksaan neraka yang paling ringan yang dialami oleh Abu Thalib. Ini ya, siksaan yang paling ringan. Bagaimana yang paling berat? Na'udzubillahi minan nar. Fala yara anna ahadan ashaddu minhu adzaban. Sehingga dia tidak melihat ada orang yang lebih keras adabnya. Ma'annahu akhaffu ahlin nari adzaban. Padahal dia adalah penghuni neraka yang paling ringan adabnya. Fahadhi syafa'atu khasatun bin Nabi SAW. Maka ini adalah syafa'at yang khusus bagi Nabi SAW. Amma syafa'atu fi ahlil kabair fi an yakhruju minan nar alla yadkhuluha fa hadhihi syafa'atun 'ammatun takunu lil malaikah. Adapun syafaat bagi pelaku dosa besar agar mereka dikeluarkan dari neraka atau supaya mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka, fa hadhihi syafa'atun 'ammah, ini syafaat yang umum bagi para malaikat. Wa takunu lil anbiya, demikian pula bagi para nabi. Wa takunu li nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa takunu lil awliya yashfa'una li ikhwanihim, demikian pula bagi para wali untuk memberikan syafaat kepada saudara-saudara mereka. Wa takunu lil afrati yashfa'una li abaihim, dan syafaat ini pula adalah syafaat bagi anak-anak yang meninggal dalam keadaan belum baligh agar mereka memberikan syafaat kepada orang tua mereka. Fahiya syafa'atun ammatun wa li ghairihi, maka ini merupakan syafaat yang umum ya bagi nabi dan yang selainnya alaihi salatu wassalam. Hadza mulakhasun ma yuqalu fi syafa'ah, ini adalah ringkasan ya apa yang disebutkan tentang asy-syafa'ah, tentang syafaat. Qalu Nadhim rahimahullah, dan perkataan Nadhim rahimahullah, wa qul fi adzabil qabri haqqun muwaddah, dan katakanlah tentang adab kubur itu adalah hak, itu adalah benar dan jelas. Hadza sabaqu bayanuhu fi mas'alati adzabil qabr, ini telah berlalu penjelasannya pada pembahasan tentang adab kubur. Baik, alhamdulillah selesai penjelasan dari bait yang ke 32. Maka insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bait yang ke 33 biiznillahi taala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizak.